بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله فحيكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka talabul ilm. Mudah-mudahan semua niat, keikhlasan, langkah, pikiran antum yang curahkan pada pagi hari ini dibalas dengan timbangan amal kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama keluarga dan para sahabatnya sehingga hidayah itu sampai kepada kita sampai hari ini dan kita bernikmat-nikmat dengan hidup di atas Islam dan sunnah. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Saya di sini mewakili takmir Masjid An-Nur Jagalan mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang buat antum semuanya di Masjid An-Nur Jagalan. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini sampai nanti sore dan juga insyaallah tanggal 29 Safar nanti bertepatan dengan 1 Januari antum semuanya bisa kembali hadir dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang mana tema pada pagi hari ini dan hari Rabu yang depan adalah tema yang penting bagi kita semuanya, tema yang harus diketahui oleh setiap orang mukmin. Tema yang satu persatu dari kita akan ditanya nanti di kubur dan juga itu menjadi hujah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, saya dan antum semuanya selayaknya terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nikmat hidayah, nikmatul Islam selalu ada di dalam hati kita selama kita hidup dan ketika kita nanti sakaratul maut. Saya tadi ketika masuk di masjid, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu sekali ketika kita mengadakan kajian di masjid, pesertanya tidak seperti ini, pesertanya masih sedikit. Tapi tahun demi tahun dengan dakwah yang disebarkan oleh asadid ahli sunnah termasuk Ustaz Abdullah Al-Hadrami hafidhahullah, alhamdulillah dakwah ini mulai menyebar. Mudah-mudahan ketika pengikut ahlu sunnah ini semakin besar, maka sudah otomatis kesesatan, kebid'ahan dan kesyirikan itu akan hancur dengan sendirinya insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu menambah jumlah kita dan juga kualitas kita ke depan nanti dan Indonesia khususnya kota Malang akan dipenuhi dengan ahlu sunnah wal jamaah yang benar-benar sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian oleh Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Sebelum kita semuanya berangkat ke sini tadi, kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Sebagaimana kita tahu bahwa hujan adalah salah satu rahmat Allah, maka nikmatilah hujan yang merupakan rahmat dan barokah itu untuk menyamankan antum dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan hujan yang turun ini bisa menenangkan hati-hati kita, karena begitu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal, karena hujan ini pula yang menenangkan kaum muslimin di perang Badar, menegakkan pijakan-pijakan kaki mereka dalam perang Badar. Dan mudah-mudahan hujan ini pula yang akan meneguhkan hati-hati antum di atas sunnah. Mudah-mudahan hujan-hujan barokah ini pula yang akan menetapkan hati antum akan tetap di atas Islam dan sunnah sampai kita semuanya meninggal insyaallah. Itu saja sambutan dari saya sebagai ketua takmir. Dan pertama saya ucapkan jazakumullahu khairah kepada Ustaz Abdullah Al-Hadrami. Kemudian yang kedua kepada semua panitianya yang telah berjuang demi terselenggaranya acara ini dan juga nantinya insyaallah karena fasilitas di masjid ini MCK-nya belum sesuai jumlah, maka nantinya mohon bisa antri dengan sebaik-baiknya, dan kami mohon maaf karena memang penambahan fasilitas masih kita rencanakan. Insyaallah seperti itu. Kurang lebihnya ini dari saya, mudah-mudahan kita semuanya ikhlas datang ke sini dalam rangka menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dengan seizinnya kita semua dapat berkumpul di sini dengan acara yang sangat mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Yina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir kiamat tiba. Yang kami hormati Al-Ustaz Abdullah Saleh Al-Hadirumi Hafizahullah Ta'ala insyaAllah. Yang kami hormati jajaran takmir Masjid An-Nur Jagalan Kota Malang. Yang kami muliakan hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kami sampaikan kepada antum semua ahlan wa sahlan, selamat datang tamu-tamu Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama panitia penyelenggara daurah keluarga ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang terkait dalam acara ini, baik dari takmir, dari para muhsinin, para donatur, dan para panitia. Semoga amal ibadah antum semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami menghimbau kepada hadirin dan hadirat, bila mana nanti ada sesuatu yang di luar jangkauan kami selaku panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu kita mohon partisipasinya bagi hadirin wal hadirat. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustaz Abdullah Saleh Hadrami Hafizahullah Ta'ala kami persilakan. Kalian tetap bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمكم الله, إخوان وأخوات في الله, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengadakan daurah. Daurahnya 2 hari, yaitu hari ini hari Rabu tanggal 22 Safar 1435 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2013, dan Rabu depan tanggal 29 Safar 1435 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2014. Kita memanfaatkan liburan nasional untuk amalan yang amat sangat bermanfaat, dan insya Allah yang akan menjadi keuntungan, faedah bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah acaranya mulai jam 8 sampai jam 5 sore nanti, sebagaimana tadi telah dijelaskan susunan acaranya. Daurah ini yang dikaji adalah dari kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah atau Thalathatul Usul, yang ditulis oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang sangat penting, membahas tentang Islam mulai dari dasar, terutama pembahasan tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga terselenggaranya acara ini, dari pihak masjid, dari pihak Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah, dari para muhsinin yang telah menyumbangkan hartanya untuk buku, untuk konsumsi dan yang lain-lainnya, dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang ganjarannya terus mengalir sampai kita mati nanti insyaallah. Allahumma amin. Kemudian bagi antum yang hadir, mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang nanti akan antum banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liburan untuk ngaji di rumahnya Allah Subhanahu wa taala satu hari penuh mulai pagi sampai sore, yang mudah-mudahan mendapat ridha Allah, mendapat cinta Allah, mendapat syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kajiannya, insyaallah metode yang dipakai dalam kajian ini adalah membaca matannya. Nanti matannya saya baca. Matan itu teks aslinya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana di bukunya antum terjemahan itu yang ada huruf tebal warna abu-abu, ada kotaknya. Lah itu yang selalu saya baca. Adapun syarahnya saya terangkan langsung untuk supaya waktunya cukup. Dan pada pertemuan yang pertama ini, hari Rabu hari ini, kita akan mengkaji al-aslul awal dan al-aslul tani, landasan yang pertama dan landasan yang kedua, mengenal Allah dan mengenal agama Islam. Yaitu insyaallah hari ini kita akan mengkaji sampai halaman 212. Hari ini kita kaji sampai halaman 212. Dan insyaallah Rabu depan, daurah yang kedua, kita akan mengkaji landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Rabu depan insyaallah mulai halaman 213. Langsung saja kita mulai dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا يا معلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. معاشر المسلمين إخوان وأخوات فيلا رحمكم الله. Kitab ini diberi nama dengan kitab Al-Usul Al-Thalathah, atau juga dikenal dengan nama Thalathatul Usul, yang artinya tiga landasan utama. Maksudnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu dininal Islam, mengenal agama kita agama Islam, dan ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal agama kita, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab ini adalah kitab yang sangat penting, sehingga di seluruh penjuru dunia, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengkaji kitab ini. Antum pergi ke dunia manapun yang dikaji kitab ini, terutama untuk para pemula. Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh, di situ ada biografinya, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid dan seterusnya min Bani Tamim atau At-Tamimi, yang dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kita perlu kenal beliau. Mari kita lihat biografi singkat beliau. Beliau adalah seorang alim yang dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Uyainah pada tahun 1115 Hijriah, yang bertepatan dengan 1702 Masehi. Uyainah yang sekarang sudah masuk dalam kerajaan Saudi Arabia. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang mempunyai agama sangat kuat. Ayahnya seorang alim kabir, demikian pula kakeknya juga seorang alim pada zaman itu. Sebelum usianya mencapai 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Dan beliau belajar ilmu fikih, sehingga beliau menjadi seorang yang faqih, ahli fikih. Beliau banyak belajar kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab bahasa, dan yang lain-lainnya. Siang malam beliau sibuk dengan ilmu. Beliau menghafal matan-matan ilmiah dari berbagai macam jenis ilmu agama. Beliau juga mengadakan rihlah. Rihlah yaitu merantau untuk mencari ilmu. Di antaranya beliau pergi ke Mekah, belajar pada ulama yang ada di Mekah. Beliau juga pergi ke Madinah, belajar kepada para ulama yang ada di Madinah. Sehingga beliau menjadi seorang yang alim, yang sangat dikenal dengan keilmuannya. Beliau berdakwah, dan Allah menjadikan dakwah beliau dikabulkan, diterima oleh manusia. Dan dakwah beliau semakin kuat ketika ada seorang gubernur, Muhammad bin Sa'ud, yang mengikuti dakwah beliau dan mendukung penuh dakwah beliau. Dakwah beliau adalah mengajak manusia kepada tauhid yang murni, memberantas syirik, mengajak kepada sunnah, dan memberantas penyimpangan-penyimpangan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya berdakwah di dalam negeri. Beliau juga kirim surat ke luar negeri kepada para ulama untuk mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga tidak sedikit daripada para ulama yang setelah mengetahui dakwah beliau mengikuti. Termasuk di Yaman ada banyak ulama. Bahkan ada ulama yang dahulunya mengikuti ajaran Syiah Zaidiyah, yaitu Al-Imam Asy-Syaukani dan Al-Amir As-San'ani. Setelah mendengar dakwah beliau mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dipelajari, langsung mengikuti, ditinggalkan Syiah, kembali kepada dakwah Sunnah. Terus beliau dakwah dan selalu mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam dakwahnya, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga banyak menulis kitab, di antaranya kitab yang sedang kita bahas saat ini, Al-Usul Al-Thalatha atau Thalathatul Usul. Sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 1792 Masehi, di sebuah daerah namanya Dar'iyah, yang sekarang masuk bagian dari kerajaan Arab Saudi. Jadi usia beliau ketika wafat adalah 91 tahun, usia yang penuh barokah. Namun demikian beliau difitnah dengan berbagai macam fitnahan, dan semua fitnah itu tidak terbukti. Kalau kita belajar dari kitab beliau langsung, semua fitnah itu enggak benar. Beliau hanya mengajak kita satu saja, yaitu mengajak kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Kitab ini disyarah oleh para ulama, mulai dari syarah yang singkat, catatan kaki, sampai syarah yang panjang lebar. Termasuk Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah ta'ala juga mensyarah kitab ini. Syarahnya Syekh Uthaymin ini bukan ditulis oleh beliau, tapi ditulis dari kajian beliau. Jadi banyak buku-bukunya Syekh Uthaymin dari kajian beliau yang kemudian oleh muridnya dituliskan lalu dijadikan kitab. Siapa Syekh Uthaymin itu? Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Uthaymin Al-Wuhaybi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Jadi namanya Muhammad bin Saleh, dikenal dengan Syekh Uthaymin. Beliau dilahirkan di Unaizah yang sekarang menjadi bagian dari Kerajaan Arab Saudi di Provinsi Al-Qasim. Unaizah dilahirkan pada tanggal 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah. Beliau belajar Al-Quran dari kakeknya. Kemudian beliau juga mengadakan perantauan mencari ilmu. Termasuk yang paling banyak beliau mengambil ilmu dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau belajar berbagai macam ilmu, ilmu hadis, tafsir, bahasa, nahwu, faraid, fikih dan yang lain-lainnya, sehingga beliau menjadi ulama yang dikenal oleh dunia internasional. Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau adalah lautan. Kita ajak bicara ilmu apa saja, beliau adalah lautan di bidang itu. Ilmu agama, ilmu syar'i. Terus beliau berdakwah sampai akhir hayatnya, beliau masih semangat dakwah. Alhamdulillah, kami oleh Allah dimudahkan untuk ngaji langsung kepada beliau selama 4 tahun sampai beliau wafat. Dan kami lihat langsung seperti apa beliau itu. Beliau adalah sisa-sisa dari para salafus saleh. Dalam ilmunya, ibadahnya, akhlaknya, tawaduknya, zuhudnya dan semuanya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Uthaymin rahimahullah ta'ala. Semangat ngajar, bahkan daurah selama 1 bulan yang isi cuma beliau saja. Mulai pagi sampai sore. Fisiknya Masya Allah, padahal sudah tua. Dan beliau sangat cinta kepada para tulabul ilim, muridnya dari seluruh penjuru dunia. Orangnya tawaduk sekali dan tampak zuhud. Sampai menjelang akhir hayatnya, dia sudah sakit cukup parah. Dokter menasehatkan suruh istirahat, tapi beliau tidak mau tetap ngajar. Lalu Ramadan beliau ngajar di Masjidil Haram di Mekah. Waktu itu sudah puncak penyakitnya. Sampai kurus tapi tetap ngajar. Sampai suaranya lemah masih ngajar. Sehingga sampai akhir Ramadan beliau drop, dibawa ke rumah sakit di Jeddah. Karena beliau waktu itu ada di Mekah sedang ngajar. Sampai akhirnya tanggal 15 Syawal, hari Rabu sore, kami dikagetkan beliau wafat rahimahullahu ta'ala. Seakan-akan kami menjadi yatim, ayah kami meninggal dunia. Dan beliau dikuburkan hari Kamisnya di Masjidil Haram, disolati di Masjidil Haram di Mekah, dan dikuburkan di kuburan di Mekah di samping Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang mengikuti jenazah beliau ratusan ribu manusia rahmatullahi alaih. Beliau wafat pada tahun 1421 Hijriah dan usia beliau 74 tahun rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kita langsung masuk bukunya, kita kaji. Karena waktu kita sangat terbatas, maka kita fokus saja ke buku dengan harapan tujuan kita tercapai, yaitu daurah 2 hari ini kita bisa menyelesaikan syarah Thalathatil Usul. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, lagi Maha Rahim, yaitu Maha Penyayang. Ini sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menulis selalu didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita wajib mempelajari atau mengetahui empat perkara. Ketahuilah, milikilah ilmu, bahwasanya beliau mendoakan kita, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita wajib mempelajari empat perkara. Empat perkara. Apa saja empat perkara itu? Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam. Yang pertama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu, mencari ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatu dininal Islam, mengenal agama Islam. Ma'rifatu nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita mencari ilmu, yang dicari adalah ilmu tiga itu, mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bil adillah, dengan dalil. Jadi belajar Islam itu memakai dalil. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak fanatik kepada siapapun, kepada manusia, kelompok, golongan, organisasi, yayasan, sama sekali tidak. Kita hanya mau fanatik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sami'na wa ata'na. Dan kita pahami dengan benar, yaitu pemahaman salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in. Selanjutnya ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Buat apa kita cari ilmu kalau kita tidak mengamalkan? Mengamalkan ilmu adalah merupakan buah daripada ilmu. Sehingga orang yang beribadah tanpa ilmu, yang beramal tanpa ilmu, dia mirip orang-orang Nasrani yang oleh Allah disebut sebagai ad-dallun, tersesat. Sementara orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, maka dia mirip orang-orang Yahudi, al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-yahud wan nasara. Yahudi punya ilmu tidak diamalkan. Nasrani suka beramal tanpa ilmu. Nah, kita tidak. Kita cari ilmu dan kita amalkan, sehingga kita masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsa ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah berdakwah kepadanya. Ilmu jangan dimiliki sendiri, tapi kita dakwahkan. Dakwah tidak harus di masjid seperti ini. Dakwah di mana saja kita berada, di rumah, di kampung, di kantor, di pasar, di kampus, dimanapun kita berada, kita dakwah. Kadang dengan ucapan, kadang langsung dengan perbuatan, dakwah. Yang mana dakwah ini adalah merupakan kewajiban setiap umat Islam dengan dalil-dalil yang amat sangat banyak. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adzafi. Yang keempat adalah bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Yaitu bersabar ketika mencari ilmu. Mencari ilmu ini butuh sabar. Duduk di majelis ilmu, capek, payah, dimarahi, ya, dan yang lain-lainnya. Sabar mencari ilmu. Yang kedua adalah sabar mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah sabar mendakwahkan ilmu, karena pasti ada gangguan-gangguan di dalamnya. Wadalilu qawluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-'Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Wal-Asri ini luar biasa, surat pendek, maknanya amat sangat mendalam. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menyampaikan pesannya, Allah menekankan dengan tiga penekanan. Yang pertama-tama waw al-qasam, sumpah. Wal 'asri, demi masa. Ini penekanan. Allah bersumpah dengan makhluknya boleh, kalau kita hanya bersumpah dengan Allah saja. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti ada sesuatu yang lebih di sana. Ketika Allah bersumpah, berarti Allah hendak menyampaikan pesan yang sangat penting. Inna, sesungguhnya. Ini ada nun taukid, penekanan. Innal insana lafi, lafi. Sesungguhnya manusia lafi, benar-benar berada dalam kerugian. Lamut taukid, ada tiga penekanan. Waw al-qasam, sumpah. Inna nunut taukid, lafi lamut taukid. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Manusia rugi, siapapun dia rugi. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, laki, perempuan, rugi semuanya. Illa kecuali orang yang mempunyai empat sifat, yang kemudian diterjemahkan dengan mudah. Empat sifat itu adalah iman, yaitu ilmu. Iman identik dengan ilmu. Gak mungkin ada iman tanpa ilmu. Kemudian yang kedua adalah wa'amilus salihat, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga watawasau bilha, mendakwahkan ilmunya. Yang keempat watawasau bisabar, sabar. Atas ketiga-tiganya sabar. Sehingga para ulama menjelaskan, dengan ilmu dan mengamalkan ilmu kita memperbaiki diri kita. Dengan berdakwah dan sabar kita memperbaiki orang lain. Sehingga diri kita baik, orang lain baik, sempurna. Wal asri. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhi surah lakafathum. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, argumentasi atas makhluknya, kecuali surat ini saja, niscaya ia cukup bagi mereka. Subhanallah. Kata beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau Allah hanya menurunkan surat ini saja, cukup. Tidak cukup sudah, tidak kurang. Cari ilmu, amalkan, dakwahkan, sabar. Selesai, tidak rugi. Kalau tidak rugi berarti kita beruntung. Berarti kita sukses, berarti kita bahagia. Ahlul jannah, mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa redaksi lain dari ucapan Imam Syafi'i yang mana maknanya adalah sama. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling mengingatkan temannya dengan surat ini. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabat Nabi kalau ketemu temannya sebelum pisah, salah seorang membacakan surat Wal 'Asri, baru kemudian mereka memberi salam dan pisah. Saling mengingatkan untuk tidak menjadi orang yang rugi. Selanjutnya waqala al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-'ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, bab, ya, dalam kitabnya Sahih Bukhari ada bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kalau disambung, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi ada bab khusus, ya, ilmu dulu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Jadi perlu kita sebelum ngomong punya ilmu yang kita omongkan. Sebelum kita beramal, kita punya ilmu yang kita amalkan. bukan sekedar bicara, bukan sekedar beramal, ada ilmunya, tahu ilmunya. والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi maksudnya fa'lam, milikilah ilmu. Fa'lam, milikilah ilmu. Annahu la ilaha illallah, bahwa Allah tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Dan mintalah ampun dari dosa-dosamu. Jadi penting ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, cari ilmu dulu. Sebelum kita membicarakan sesuatu, sebelum kita mengamalkan sesuatu. Berikutnya, langsung di halaman nomor 30. Ya, kita pilih matannya. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari tiga perkara berikut sekaligus mengamalkannya. I'lam, ketahuilah, milikilah ilmu. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kita didoakan lagi. Berarti penulis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala sangat sayang kepada kita, sangat cinta kepada kita, sehingga selalu mendoakan kita, rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah. Di sini disebutkan oleh beliau bahwa setiap muslim muslimah wajib mempelajari tiga perkara dan sekaligus mengamalkannya. Tiga perkara berikut ini dipelajari dan diamalkan. Apa itu? Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Yang pertama, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Dia Allah yang memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi mengutus kepada kita seorang utusan. Barang siapa menaati utusan itu pasti masuk surga, dan barang siapa mendurhakainya pasti masuk neraka. Ini yang pertama. Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja terlantar kayak binatang. Allah ciptakan kita, Allah beri kita rezeki. Kemudian juga Allah mengutus Rasul untuk menuntun kita. Siapa yang taat kepada Rasul itu masuk surga. Siapa yang durhaka masuk neraka. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu wahai orang-orang kafir seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Surat Al-Muzzammil ayat 15 dan 16. Jadi Allah mengutus kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bukan kayak binatang dibiarkan gitu saja, diutus rasul untuk nuntun kita. Kalau kita mau taat, ahlul jannah. Durhaka, berarti ahlun nar. Kita tinggal pilih-pilih yang mana. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Umatku masuk syurga semuanya kecuali yang enggan, yang tidak mau. Para sahabat heran, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya Rasulullah yang tidak mau? Beliau menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku ahlul jannah, masuk syurga. Yang mendurhakai aku berarti dia enggan, tidak mau masuk syurga. Selanjutnya ats-tsaniyah, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Bahwasanya yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridha jika seseorang menyekutukannya dalam beribadah kepadanya, baik menyekutukannya dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tidak ridha kalau kita melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Menyekutukan Allah dengan al-malakul muqarrab, malaikat yang paling dekat, malaikat Jibril, Allah enggak mau, enggak ridha. Menyekutukan Allah dengan nabi yang diutus, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak mau, Allah enggak ridha. Allah tidak ridha kalau kita berbuat syirik. Sehingga kita perlu belajar apa itu syirik supaya kita tahu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin 18. Artinya ibadah kepada Allah saja. Jangan beribadah kepada yang lain bersama-sama Allah. Itu namanya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsah, yang ketiga. Anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu mawalatu man hajjallaha wa rasulah walau kanu aqraba qarib. Yang ketiga, barang siapa menaati rasul sallallahu alaihi wa sallam dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, maka ia tidak boleh memberikan wala, loyalitas, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun kerabatnya yang paling dekat. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Kepada siapa kita loyal, cinta, setia, dan kepada siapa kita berlepas diri. Kita dilarang loyal, wala, cinta, setia kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir adalah menentang Allah dan menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang kafir selama mereka baik kepada kita, kita baik kepada mereka dalam urusan materi duniawi. Tapi cinta tidak. Urusan agama tidak boleh ikut campur sedikit pun. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hajjallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapaknya sendiri, termasuk ibunya sendiri, atau anak-anaknya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, ataupun keluarga mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan Allah, Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Ini maksudnya adalah tentang al-wala wal-bara. Kepada siapa kita wala, loyal, cinta, setia. Kepada siapa kita bara, benci, berlepas diri. Itu merupakan materi yang sangat penting. Karena waktu kita terbatas, kita enggak mungkin fokus di sini. Pembahasan kita masih banyak, sehingga nanti perlu dipelajari lagi apa itu al-wala wal-bara. Karena ini termasuk materi yang zaman sekarang dihapus dari kurikulum-kurikulum. Ya, kurikulum beberapa tahun yang lalu dengan sekarang itu banyak sudah dihapus. Di antaranya al-wala wal-bara. Di antaranya kurikulum tentang jihad dihapus. Ya, dan itu adalah pesanan dari musuh-musuh Islam. Selanjutnya, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda. Ya, kita didoakan lagi supaya kita oleh Allah dijadikan istiqamah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya al-hanifiyah. Al-hanifiyah itu artinya adalah lurus. Ya, tidak bengkok. Enggak syirik. Lurus, enggak bengkok. Adalah millah ajaran Nabi Ibrahim. Jadi al-hanifiyah adalah millah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim dan tentu juga ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa itu? Yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini ajaran para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya benar-benar memurnikan tauhid, memurnikan tauhid, mengikhlaskan agama untuk Allah semata. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan tauhid dan ikhlas itulah Allah memerintahkan semua manusia, serta untuk itulah Dia menciptakan mereka. Ya. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, ya. Allah menciptakan untuk supaya mereka mengamalkan tauhid dan ikhlas. Jadi mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Terus kita diciptakan oleh Allah untuk ini, bertauhid dan ikhlas. Sehingga kita perlu belajar tauhid lebih mendalam lagi. Kemudian kata beliau, kama qala Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat 56. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Makna agar mereka beribadah kepadaku di sini adalah agar mereka mengesakan aku. Ini tujuan kita hidup. Untuk apa tujuan hidup ini? Allah menciptakan kita untuk apa? Tujuan yang terbesar adalah mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam makna yang sangat luas. Semua aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita yang lahir, yang batin, yang mendatangkan cinta Allah, yang mendatangkan ridha Allah, itu maknanya adalah ibadah. Ibadah. Ya. Jadi kita hidup ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah jalan. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan yang paling agung yang Allah perintahkan adalah perintah tauhid, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, ini ya. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, mengesakan Allah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah yang paling besar, perintah Allah yang paling agung. Mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Wa a'zamu ma naha anhu asy-syirik wa huwa ibadatu ghairihi ma'hu. Dan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyeru atau menyembah yang lain di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan Allah yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Surat An-Nisa ayat nomor 36. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang diminta oleh Allah kepada kita itu intinya adalah satu, esakan Allah, bertauhidlah. Yang dilarang oleh Allah adalah ya, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan syirik. Perintah terbesar adalah tauhid. Larangan terbesar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya silakan dibuka halaman 61. Fa idza qila laka mal usulut thalathah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Jika ditanyakan kepadamu, apa al-usul ats-tsalatsah, yaitu tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang. Apa itu? Tiga landasan utama setiap orang wajib tahu. Apa itu? Nah, ini yang kita bahas. Insyaallah pada hari ini kita bahas dua, al-aslu tsani dan al-aslu awal dan ats-tsani. Yang pertama dan yang kedua, ma'rifatullah dan ma'rifatu dinil Islam, mengenal Allah dan mengenal agama Islam. Dan insyaallah rabu depan al-aslu tsalits, yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqul, jawablah. Kalau ada orang tanya, apa tiga landasan utama yang wajib dipelajari, wajib diketahui, wajib diamalkan? Jawablah. Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jawablah, pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb kita. Yang kedua, mengenal agama kita, agama Islam. Yang ketiga adalah mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kok tiga ini? Kenapa kok tiga ini? Karena tiga ini yang akan ditanyakan kepada kita di alam kubur nanti. Setelah kita dikubur, kita didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, dan ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jawabannya adalah ma'rifatullah, harus kenal Allah. Ma'rifatu dininal Islam, harus tahu apa itu agama Islam. Kemudian ma'rifatu nabina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, harus tahu siapa nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk al-aslu al-awwal. Insyaallah kajian ini nanti materinya ya jam 8 sampai jam 9.15. 9.15 kita ada tanya jawab sampai 9.30. Pertanyaannya tertulis saja. Ikhwan akhwat juga sudah ada nanti yang bagian menyampaikan. Kemudian 9.30 istirahat sampai 9.45. Mungkin ada yang ke toilet, ada yang wudu. Kemudian 9.45 sampai 10.45 materi daurah lagi. 10.45 sampai 11 tanya jawab. Setelah itu 11 sampai jam 3 ya persiapan sholat, kemudian makan siang dan yang lainnya. Jadi sampai 9.15 ya, sebentar lagi kalau ada pertanyaan silakan dikirim ke depan yang sesuai dengan materi. Selanjutnya, fa idza qila laka man rabbuk? Jika ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu? Kalau ada orang tanya, siapa Rabbmu? Tuhanmu siapa? Faqul Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al 'alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Ya, itu halaman 67. Jika ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mentarbiyah, yaitu yang mengatur aku dan mengatur segenap alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Rabbku adalah Allah yang ngatur aku, ngatur semua alam semesta dengan berbagai macam nikmatnya. Dan dialah sesembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Aku hanya ibadah kepada dia saja. Aku tidak mau ibadah kepada siapapun selain dia. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, surat Al-Fatihah ayat 2. Wa kullu ma siwallahi 'alam wa ana wahidun min dzalikal 'alam. Dan semua yang selain Allah adalah alam makhluk dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Jadi yang ada itu Allah dan alam. Selain Allah namanya alam makhluk. Allah khalik yang disembah, yang diibadai. Yang selain Allah tidak layak disembah, tidak layak diibadai. Yang selain Allah adalah alam makhluk. Yang mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua alam semesta Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Jika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Kamu kenal Allah dari mana? Buktinya apa? Allah itu ada. Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka jawablah, aku mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya dan juga segenap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah metode paling gampang untuk mengenal Allah. Alam semesta ini adalah bukti Allah itu ada. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesarannya adalah pergantian malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, as-samawati as-sab' wal aradun as-sab' wa man fihin wa ma bainahuma, yaitu langit dan bumi. Langit 7 lapis, demikian pula bumi juga 7, serta semua makhluk yang ada di dalamnya dan yang ada di antara keduanya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah bukti Allah itu ada. Pergantian malam dan siang, matahari muncul, kemudian gantian dengan bulan. Ini semua bukti Allah itu ada. Karena pasti ada yang ngatur, enggak mungkin jalan sendiri. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ketika ada orang ateis datang kepada beliau, mereka tidak percaya Allah itu ada. Lalu Imam Abu Hanifah mengajak mereka berbicara memakai logika. Kalau ada perahu jalan sendiri, tanpa nahkoda, tanpa remote, tidak ada siapapun, tidak ada apapun, perahu ini menaikkan barang sendiri, lalu jalan di laut sendiri, kena gelombang menyelamatkan dirinya sendiri, ke tempat tujuannya sendiri, menurunkan barang sendiri, bagaimana menurut kalian? Semua orang ateis sepakat mengatakan, hada la yakuluhu aqil. Ini tidak mungkin dikatakan oleh orang berakal. Orang berakal enggak mungkin percaya, mustahil ada kayak gitu. Lalu kata Imam Abu Hanifah, waihakum, celakalah kalian. Perahu jalan sendiri aja kalian enggak percaya. Bagaimana pula dengan alam semesta, bulan jalan sendiri, matahari jalan sendiri, bintang-bintang jalan sendiri, bumi, laut, gunung, semua masa jalan sendiri. Enggak masuk akal, mustahil ada yang menjalankan. Siapa itu? Dia adalah Rabbuna Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah, kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya beribadah kepada Allah saja. Surat Fussilat ayat nomor 37. Wa qauluhu ta'ala, juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasita wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul 'alamin." Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, ya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Selanjutnya, warrabbu huwal ma'bud. Rabb adalah al-ma'bud yang disembah. Lalu ada kata-kata Rabb, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita sering mendengar kata-kata Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Apa itu Rabb? Kalau ada kata-kata Rabb, maka tercakup di dalamnya tiga: al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir. Jadi kalau ada kata-kata Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Rabbi, Rabbuk, Rabbuna, Rabb adalah Al-Khaliq yang menciptakan segala-galanya, Al-Malik yang memiliki segala-galanya, Al-Mudabbir yang mengatur segala-galanya. Itulah Rabb. Jadi yang namanya Rabb adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menciptakan segala-galanya, yang memiliki segala-galanya, dan yang mengatur segala-galanya, semuanya, langit bumi yang di dalamnya, yang di atasnya, yang di antara keduanya. Dan Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, hai manusia, ibadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui bahwa Allah itu tidak ada sekutunya. Al-Baqarah 21-22. Ayat ini sangat indah. Ayat ini menggabung antara rububiyah dengan uluhiyah. Kalau rububiyah, Rabb, Allah adalah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Uluhiyah adalah la ilaha illallah, yang disembah adalah Allah saja, yang diibadahi Allah saja. Di sini Allah menyuruh, kamu ibadah kepada Allah. Siapa Allah? Karena Allah itu yang menciptakan. Jadi ibadah kepada Allah karena Allah adalah Rabb. Dan ayat ini indah. Allah menyebutkan mulai dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Ibadahlah kepada Rabbmu. Siapa Rabbmu itu? Yang menciptakan kamu. Nah, yang paling dekat kita dulu. Kemudian orang-orang sebelummu, yang setelahnya agak jauh. Kemudian setelah itu yang menjadikan bumi yang kita pijak, lebih jauh lagi. Kemudian juga yang menjadikan langit, tambah jauh. Kemudian juga yang menurunkan hujan. Subhanallah, ini diantara balaghah, diantara ya bahasa tinggi daripada Al-Quran. Kalau kita kaji sangat indah, hanya waktu kita terbatas. Jadi Allah yang menciptakan semuanya, yang memiliki semuanya, yang ngatur semuanya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Jangan sekutukan dia. Coba nanti di rumah, kalau antum punya tafsir Ibnu Katsir, antum buka tafsir ayat ini, sangat indah. Fala taj'alu lillahi andada. Menjadikan sekutu Allah itu sampai yang paling lembut. Kadang kita tidak merasakan. Seperti apa? Seperti orang mengatakan, untung ada anjing. Kalau enggak ada anjing, pencuri masuk rumah. Subhanallah, ini dianggap telah menyekutukan Allah. Karena seakan-akan yang menjadikan anjing enggak jadi masuk rumah adalah yang menjadikan pencuri enggak jadi masuk rumah adalah anjing. Mana Allahnya? Ya. Yang menjadikan anjing menggonggong siapa? Allah. Atau juga seperti ucapan ketika orang naik perahu. Kalau dulu perahu ya, kalau sekarang kita pesawat. Pesawatnya lancar, ya, mulai dari take off sampai landing. Biasanya kita mengatakan, wah lancar karena cuacanya bagus, karena pilotnya pinter. Menyekutukan Allah. Cuaca sebagus apapun, pilot sepinter apapun, kalau Allah tidak menjaga pesawat itu jatuh. Jangan dilupakan Allah. Yang menjadikan semuanya lancar ini adalah Allah. Alhamdulillah. Kemudian juga kemudian cuacanya bagus, kemudian pilotnya juga pinter. Nah, itu menyekutuk ini tauhid, perlu dipelajari. Dan ini ilmu yang wajib, lebih wajib daripada salat. Luqmanul Hakim wasiat pertama kepada putranya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Hai putraku, jangan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baru yang lain-lainnya. Ya, selanjutnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Ini tafsir perlu dimiliki dan sekarang juga sudah ada ringkasannya, Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, yang ditulis oleh para pakar tafsir yang dikepalai oleh Fadilatul Syekh Shofi Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Sudah ada terjemahannya, perlu dimiliki, yaitu terjemahannya dengan judul Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir. Ada 9 jilid leks cetakannya, ditambah juga jilid ke-10 itu indeks, perlu jilid ke-10-nya. Itu perlu kalau punya uang beli tafsir ini. Ini sangat penting. Beli nyicil juga boleh. Kalau satu paket lebih bagus lagi. Beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, "Al-Khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah." Yang menciptakan segala sesuatu inilah yang berhak untuk diibadahi. Jadi ada korelasi antara rububiyah dengan uluhiyah. Rububiyah Rabb, Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang atur. Uluhiyah la ilaha illallah. Ibadah kepada Allah saja, jangan syirik. Karena ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, banyak orang mengakui Allah, Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur, Allah segala-galanya. Tapi prakteknya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, di sana banyak kisah orang-orang musyrik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Percaya enggak mereka dengan Allah? Percaya. Kalau ditanya siapa pencipta? Allah. Pemberi rezeki? Allah. Menghidupkan? Allah. Mematikan? Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Masuk surga mereka. Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cukup percaya Allah itu ada, tapi harus dipraktekkan. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, tauhid yang dibahas di banyak sekolah-sekolahan itu hanya berkisar tentang rububiyah, Allah pencipta, Allah gini, Allah gitu, Allah itu aja. Tanpa langsung masuk kepada intinya, ruhnya, yaitu uluhiyah, la ilaha illallah. Ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ya. Ini sekarang sudah masuk sesi tanya jawab. Ya. Kita berhenti dulu. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan mulai dari halaman 80 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana membantah orang yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat adalah bid'ah? Jazakallahu khair wa iyyakum. Masalah ini sudah diterangkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi man angkara taqsimat tauhid, dan sudah ada terjemahannya. Ada terjemahannya, cuman saya kurang ingat terjemahannya penerbitnya mana. Jadi beliau membantah orang-orang yang mengingkari tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebenarnya ini hanya nama saja. Tanpa nama ini pun kalau kita ngaji Quran, intinya memang ada itu. Memang ada rububiyah, yaitu Allah menciptakan, Allah memiliki, Allah ngatur. Ada uluhiyah, la ilaha illallah, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Ada asma wa sifat, Allah punya nama. Walillahil asma'ul husna, walillahil matalul a'la. Allah punya nama, Allah punya sifat. Difahami dengan benar, jangan diselewengkan. Itu sudah dibantah itu. Dan itu juga sudah ada semenjak zaman dahulu, mulai dari Ibnu Batta, Ibnu Manda, ulama-ulama abad ketiga, keempat Hijriah, sudah ada itu pembahasannya. Dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau antum bisa memiliki buku itu bagus ya. Bantahan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Coba tanyakan di toko-toko buku Islami. Saya pernah lihat ada terjemahannya. Itu penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiqh ya Ustaz. Wa fiqh barakallahu. Ada perkataan dari para ikhwan yang rajin dalam berusaha menegakkan khilafah, bahwa orang yang rajin dalam mempelajari tauhid tapi tidak mempunyai perhatian terhadap tegaknya khilafah, sebenarnya masih ada cacat pada tauhidnya. Apakah perkataan ini benar? Jazakallahu khair wa iyyakum. Kita semua menginginkan khilafah. Enggak ada orang enggak ingin khilafah. Cuman bagaimana cara untuk meraih ke sana? Ya belajar dulu. Bagaimana mungkin kita bisa berjaya, berkuasa kalau enggak punya ilmu? Bagaimana mungkin kita bisa diberi kekuasaan oleh Allah kalau kita masih jauh dari Allah? Kita jauh dari Allah, keluarga kita jauh dari Allah, orang kampung kita jauh dari Allah, masyarakat kita jauh dari Allah. Bagaimana bisa jadi pemimpin? Iya. Sehingga para ulama mengatakan aqimu daulatan islamiyatan fi qulubikum taqum lakum fi ardikum. Tegakkan negara Islam dalam dirimu, maka akan tegak di negaramu. Seperti itu. Pernah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dialog dengan kelompok-kelompok semacam itu. Ya, ingin daulah negara dan seterusnya. Pertanyaannya beliau kepada pemimpin daripada tokoh daripada kelompok itu. Akullul ladzina ma'aka ya'rifuna annallaha mustawin 'ala 'arsyi? Apakah semua pengikutmu itu tahu bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Pengikutmu faham enggak akidah asma wa sifat? Iya. Jawabannya la ya syekh, tidak. Ya sudah, asma wa sifat enggak ngerti kok mau punya negara Islam. Jadi dia ngaji dulu. Dan Allah tidak meminta kita. Allah tidak meminta kita untuk membuat negara, tidak. Antum cari ayatnya, antum cari hadisnya. Yang diminta oleh Allah kepada kita apa? Ibadah kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena sekarang ini banyak yang khilafah, ilmu aja enggak ada. Islam dilanggar, masih maksiat dan seterusnya. Bagaimana mungkin tegak? Padahal Allah menolong kita itu kalau kita sudah meninggalkan maksiat. Sehingga para khalifah zaman dulu, sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika hendak melepas pasukan ke medan perang, memberikan nasihat. Yang antara nasihatnya adalah Allah menolong kamu itu, ya, karena kamu punya senjata yang tidak dimiliki musuhmu. Ya, kamu punya senjata yang musuhmu enggak punya. Senjatamu adalah kamu takwa kepada Allah, kamu tinggalkan maksiat. Nah, kalau senjata yang kamu miliki kamu lepas, kamu maksiat, kamu enggak takwa, kamu kalah. Karena secara perhitungan kita kalah. Jumlah kalah, senjata kalah, semuanya kalah. Tapi kita punya senjata yang enggak dimiliki musuh. Senjata kita adalah takwa kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Sehingga kalau kamu maksiat, enggak takwa kepada Allah, kembali kepada perhitungan, kalah. Ini yang kadang kita kurang menyadari. Sehingga tegakkan negara Islam dalam dirimu, pasti tegak di negaramu. Pertanyaan, Ustaz, saya seorang mahasiswa, di kampus saya ada lembaga dakwah, kampusnya hanya saja kurang mengenai pembahasan-pembahasan seperti ini. Usul talata, kajian-kajiannya hanya berputar pada training-training motivasi yang pematerinya adalah pemotivator. Ketika ditanya kenapa kajiannya tidak membahas hal seperti yang kita bahas sekarang, maka para ADK, aktivis dakwah kampus, menjawab, materi-materi seperti itu terlalu frontal untuk disampaikan kepada mahasiswa umum. Jadi jangan disampaikan. Bahkan pernah ada yang komplain ke saya mengenai kajian hadits arba'in, katanya materi yang terlalu berat, akhi. Bagaimana ini Ustaz? Apa nasihat Ustaz? Mahasiswa ini dan ini. Saya sebutkan ya kampusnya. Ya, jangan berharap banyak dengan kampus. Jangan berharap banyak dengan kampus. Di kampus dilarang kajian gitu, belajar di luar kampus. Iya kan? Kalau di kampus enggak boleh kajian seperti itu, ya masih banyak kajian di luar kampus. Oh, mau belajar hadis kok enggak boleh? Mau belajar kitab tauhid enggak boleh. Ya, gimana ini? Mau Islam model apa? Kalau sekedar motivator-motivator aja, semua agama juga bisa. Nasrani, Yahudi, semua juga punya motivator. Tanpa ada hubungan dengan agama. Jadi kalau agama itu adalah sumbernya Allah Ta'ala, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Sahabatu radhiyallahu anhu majmuin, Allah ulama, itu agama. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, para sahabat berkata, para ulama menjelaskan. Seperti itu. Jadi kalau di kampus enggak boleh, ya belajar di luar kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan mengenai penciptaan alam semesta, di mana di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam 6 masa, sedangkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam 7 hari. Jazakallahu khair. Ya wa iyyakum. Itu hanya masalah terjemahan saja ya. Sebenarnya maksudnya adalah hari. Yaum. Yaum itu adalah hari. Cuman terjemahannya ditulis dengan masa. Ya. Jadi yang benar adalah hari. Yang benar adalah hari, dan itu juga diterangkan oleh Allah di ayat yang lainnya. Hanya bayangan kita ya, hari itu kan enggak mesti sama dengan hari-hari kita. Karena satu hari di sisi Allah sama dengan berapa? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut kita. Itu dijelaskan di ayat yang lainnya. Hari maksudnya, hari. Ustaz, bagaimana pemahaman kita terhadap orang-orang yang berpemahaman wahdatul wujud, bahwasanya Allah itu di mana-mana? Kalau wahdatul wujud itu Allah menyatu dengan alam semesta, yang dikenal dengan union mystic atau manunggaling kawula Gusti, menyatu dengan Allah. Ini pemahaman sesat. Pemahaman sesat. Berarti kalau dia di WC bagaimana? Iya. Berarti kalau dia berbuat maksiat bagaimana? Kalau dia dibakar di neraka berarti Allah bakar dirinya sendiri. Ini pemahaman yang enggak masuk akal sama sekali, yang menyimpang dari ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengenai Allah di mana-mana dengan ilmunya. Kalau zatnya di atas, ayatnya terlalu banyak, ya, sehingga para ulama mengatakan yang mengingkari itu adalah mukabir, sombong. Allah di atas, cuman jangan dibayangkan, enggak mampu kita bayangkan. Seperti apa, bagaimana, enggak tahu, enggak sama dengan makhluknya, dan kita enggak boleh mereka-reka. Tapi ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Sehingga hati nurani kita pun mengakui Allah berada di atas. Orang kalau punya masalah biasanya mengatakan, saya terserah yang di atas saja. Iya kan? Berarti hatinya dia menyatakan Allah berada di atas. Enggak ada orang mengatakan, saya terserah yang di mana-mana. Tadi dijelaskan tujuan hidup adalah untuk bertauhid dan ikhlas. Apa perbedaan ikhlas dan sabar? Kalau sabar itu definisinya mencakup tiga. Habsun nafas anil jaza wal lisan anit tasyakki wal jawarih an latmil hudud wa syakil juyub. Ya. Sabar itu mencakup tiga. Hati tidak berkeluh kesah. Lisan tidak mengadu. Anggota tubuh tidak anarkis. Tidak menampar pipi, tidak merobek baju, itu sabar. Dan sabar itu aktif, produktif, bukan pasif. Sabar itu maju terus, pantang mundur, jatuh, bangun. Aku tidak berhenti sebelum berhasil, itu namanya sabar. Jadi bukan diam saja, tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu enggak sabar, licik namanya. Adapun kalau ikhlas, ya tingkatannya lebih tinggi lagi. Ikhlas segala-galanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ada pernah pengajian dulu ilmu ikhlas dalam beberapa kali pertemuan, pembahasan sangat panjang. Kalau antum berminat bisa minta dikopikan di RDI tentang ilmu ikhlas dalam berapa? 15 kali pertemuan kurang lebih. Mungkin itu dulu untuk sesi yang pertama ini. Kita istirahat. Barangkali ada yang mau ke hammam atau apa. Dan kita mulai lagi nanti jam 9.45 kita mulai lagi. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.